Bismillahirrahmanirrahim. Fasrun. Wa man niyatu bil ma'na alladhi la yadhkuruhu al-fuqaha. Wa huwa anna tamyiz al-ibadat min al-'adat wa tamyiz al-ibadat ba'daha bi ba'd. فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية تارة لعدم القدرة على الأكل وتارة تركا لشهوات لله عز وجل ويحتاج إلى الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. Pasal yang berikutnya, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, adapun an-niyah bil makna, niat secara makna yang disebutkan oleh para fuqaha adalah tamyizul ibadat minal adat, sebagai pembeda antara ibadah dengan adat kebiasaan. Misalkan dia enggak makan, si A enggak makan karena puasa, si B enggak makan karena apa? Diet. Sama-sama enggak makan. Si A tadi niatnya untuk puasa, ibadah. Tapi kalau untuk diet, untuk pelangsing, kesehatan katanya, maka itu berbeda, tidak sama dengan yang pertama. Sehingga harus ada niat membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Watamiz al-ibadat ba'duha min ba'd, dan juga dalam rangka membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Fa innal imsak 'anil 'aqli wasyurb yaqau taratan himyatan, karena seseorang menahan makan dan minum kadang terjadi, tetapi dalam rangka menjaga kesehatan. Yang kedua, keadaan dia enggak makan, dia enggak minum karena enggak ada makanan, enggak ada minuman. Miskin, fakir, butuh bantuan. Yang ketiga, dia meninggalkan makanan dan minuman karena memang ibadah puasa. Taratan tarkan syahwat, meninggalkan syahwat hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Fayahtaju fissiyam ila niyatin liyutamayyaz bidhalika an tarkab ta'am ala ghairi hadhal wajh. Sehingga seseorang di dalam berpuasa harus adanya niat supaya membedakan ketika dia meninggalkan makan dan minumnya, beda sehingga bernilai, berbobot pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seperti ibadah yang lainnya, seperti sholat. Ada sholat yang wajib, sholat lima waktu. Ada sholat sunnah, nafilah. Ada sholat-sholat tahajud, sholat tarawih, sholat tahiyatul masjid, sholat istisqa, sholat istikharah, dan lain sebagainya. Puasa juga gitu, ada puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa Syawal, ayyamul bid, dan puasa-puasa yang lainnya, puasa Daud dan lain sebagainya. Minha fardun wa minha naflun, ada jenis puasa yang fardu dan ada juga yang sunnah. Ini juga membutuhkan kepada niat. wal fardu yatanawwa'u anwa'an. Perkara sifatnya yang fardu berbagai macam bentuknya, jenisnya. Fa'ina salawatul mafrudat, karena salat yang wajib khamsu salawatin fi kulli yaumin wa laylah, setiap malam dan siangnya. Wa shaumul wajib taratan yakunu shiyam ramadhan, puasa yang wajib kadang seperti shiyam ramadhan, atau taratan shiyam kafarah, puasa kafarah tebusan, atau puasa nadar. Wala yatamayyazu hadza kullu illa bin niyyah, ini semuanya tidak akan bisa dibedakan kecuali dengan niat. Kadzalika shadaqah, demikian pula shadaqah, ada yang shadaqah wajibah yang wajib sifatnya. Naam, takunu naflan wa takunu fardhan, wal fardhu minhu zakat wa minhu kafarah. Shadaqah yang wajib, ya, seperti shadaqah bimana zakat, zakatul fitr, zakat fitrah, zakat mal, zakat urud tijarah, perdagangan, zakat pertanian, peternakan. Nah, ini zakat yang wajib, zakat yang sunnah. Nah, seperti sedekah, zakat bimana sedekah yani. Sehingga ini juga bisa dibedakan dengan niat. Wala yatamayyaz dzalika illa bin niyyah, sehingga tidak bisa dibedakan dari ibadah-ibadah tersebut melainkan harus dengan niat. Fa yadkhulu dzalika fi 'umum qawlihi, sehingga masuk dalam sabda Rasulullah SAW, wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah.